Misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang sedang mutar siaran atau rekaman murattal yang ia mendengarnya sambil memasak atau melakukan aktivitas yang lainnya di dalam rumah. Apa hukum yang dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Saya pernah mendapatkan fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau membolehkan, yakni sambil masak kemudian putar murattal, ya. Namun sebagian para ulama berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibaca Al-Qur'an maka simaklah. Simak itu bukan hanya sekedar mendengar tapi betul-betul menyimak. Sehingga kalau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan lalai, hendaklah tidak diputar. Ya, diputar murattal tersebut pada saat betul-betul kita akan mendengarkannya. Wallahu ta'ala a'lam.